ya, ada yang disebut namanya. Nah, kita tahu Adam Nabi, kemudian Rasul yang pertama sudah sampaikan tadi Nuh. Naam. Kemudian ada deretan yang disebut dengan Ulul Azmi minar Rusul. Naam. Ya. Yaitu Naam Nuh, Ibrahim, kemudian Musa, ya, Isa, dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Baik. Dan beberapa, ya, Nabi Rasul yang disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita tahu bersama Nabi Musa sebagai Rasul ketika itu, saudaranya Harun, yaitu adalah Nabi. Nah, Tayyib, yakni dari Ibrahim ada dua putranya, Ismail dan Ishaq. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur Nabi Ismail. Kemudian Ishaq, ya, darinya Yakub yang digelari dengan Israel. Naam, anak-anaknya naam 12 orang yang dikenal darinya lab yang disebut dengan Banu Israel. Naam. Tayyib. Nah, di antara nabi-nabi Bani Israel tersebut, ya, seperti Naam Daud, Naam putranya Sulaiman, Naam, kemudian termasuk juga Nabi Yusuf. Ayyib, Daud adalah Rasul. Dengan kitabnya kitab Zabur. Nah, kemudian Yusuf, ya, juga adalah Rasul. Ayyib dan yang lainnya. Ya. Sekian nama disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 83, 84, 85. Naam, disebutkan di sana Naam Nabi Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Naam, disebutkan pula Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun. Sebutkan pula Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ismail, Al-Yasa', Yunus. Naam, ini sejumlah yang disebutkan di sana, termasuk Nuh juga disebutkan pada ayat itu. Baik. Pernah disinggung tentang beberapa sisi perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nah, karena telah disampaikan bahwa Nabi yang pertama adalah Nabi Adam, kemudian Rasul yang pertama Nuh. Nah, jadi di antara mereka ada yang derajatnya Rasul, ada yang derajatnya Nabi. Derajat Rasul lebih tinggi daripada Nabi. Nah, di antara yang disebutkan oleh ulama bahwa Rasul itu, ya, diberi kitab yang berisi syariat, ya, sedangkan Nabi dia tidak diberi kitab, tidak diberi syariat, ya, yang akan berlaku untuk umatnya, melainkan dia hanya melanjutkan syariat, ya, syariat Rasul sebelumnya. Itu Nabi. Nah, disebutkan pula di antara perbedaannya Nah, contoh dekatnya tadi misalkan Musa dan Harun ya, yang diberi kitab syariat adalah Nabi Musa dengan kitab Taurat, sedangkan Nabi Harun hanya mengajarkan syariat Nabi Musa. Fayyin mendakwakan syariat Nabi Musa, Nabi Harun hanya nabi. Perbedaan yang lain yang disebutkan ya, bahwa Rasul itu diberi wahyu dan diperintahkan untuk mendakwakannya kepada umat ya, sedangkan Nabi diberi wahyu dan tidak diperintahkan mendakwakannya. Artinya boleh jadi ada yakni ada wahyu tentunya karena dia nabi. Nah, ada syariat untuknya, tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umatnya. Ya. Hanya untuk dirinya. Pada dengan Rasul. Perbedaan yang lainnya disebutkan bahwa Rasul itu dia diutus di tengah-tengah kaum mukhalifin yang menyelisihi, yang melakukan kekufuran, kesyirikan. Nah, sedangkan Nabi ya, dia di tengah-tengah umatnya yang beriman. Nah, membimbing mereka, membimbing mereka, nah, dengan syariat yang ada, yaitu melanjutkan syariat Rasul yang telah ada sebelumnya. Nah, ya, wallahu a'lam. Kemudian berikutnya yang kelima, yaitu beriman dengan al-yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Ini rukun yang kelima. Yang dimaksud di sini adalah hari kiamat. Ya, hari kiamat. Dinamakan al-yaumul akhir, hari akhir, karena ada hari kehidupan hari sebelumnya, yaitu kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini akan berakhir dengan terjadinya kiamat, kiamat besar, kiamat kubra, yang mengakhiri kehidupan dunia ini dan beralih ke kehidupan hari akhir, akhirat. Naam. Beriman dengan hari akhir meliputi al-imanu bima ba'dal mauti min adabil qabil wa na'imih. Naam, kata Syekh Shalih Al-Fauzan rahullah, wal-imanu bil yawmil akhir wal-imanu bima ba'dal mauti min adabil qabil wa na'imih wa su'ali malakaini fil qabr wa kullu ma yakunu ba'dal qabri fahuwa minal imani bil yawmil akhir. Ya, beriman dengan hari akhir adalah beriman dengan apa saja yang terjadi setelah kematian. Adanya ancaman azab kubur, adanya janji nikmat kubur, adanya pertanyaan dua malaikat mungkar nakir dalam kuburan, ya, yang dikenal dengan fitnatul qabr, fitnah kuburan. Dan seluruh yang terjadi ya setelah penguburan jenazah, apa yang akan dialami oleh ya orang yang telah mati, fitnah kubur ya, imma nikmat kubur atau adab kubur, itu semua bagian dari keimanan dengan hari akhir. Karena orang itu secara khusus ketika dia mati, dia kehidupan dunianya telah berakhir. Nah, itu sudah kiamat sugro bagi dia, kiamat kecil. Maka dia beralih ke dalam kehidupan alam barzakh, ya, menuju hari akhir. Nanti sampai ya terjadi kiamat kubro, kiamat besar. Nah, jadi kehidupannya di sana, di alam kubur, dalam barzakh, imma ni'mat kubur atau adab kubur. Wa kadzalikal imanu bil ba'tsi wan nusyuri wal mahsyar wa hisab wa waznil a'mal. Begitu pula beriman dengan kebangkitan dibangkitkannya makhluk, ya, dari kemudian dikumpulkannya mereka di padang mahsyar, ya, dihisab amalan-amalan mereka, ditimbang amalan-amalan mereka, ya. Wa wasirati wal mizani, beriman dengan sirat, ya, jembatan yang dipasang di atas neraka yang akan dilintasi, ya, oleh na'am para umat yang dipimpin oleh, yakni para umat yang umat-umat yang bertauhid, ya, yang berislam dengan Islam makna umum, yang dipimpin oleh rasul mereka masing-masing. Na'am, ya, ada yang terjatuh masuk dalam neraka tetapi nanti tetap akan masuk dalam jannah dengan syafaat. Ada yang berhasil lolos, ya, dan itu pun bertingkat-tingkat, berarti masuk dalam jannah. Na'am. Adapun orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, ya, mereka tidak sampai ke sirat ini, mereka tidak melintasinya, mereka langsung digiring ke dalam neraka. Nah, begitu, ya. Nah, dan yang lainnya yang ada di sana, ya, beriman, disebutkan tadi beriman dengan ada kebangkitan dibangkitkannya, ya, makhluk kemudian dikumpulkan pada mahsyar. Di sana ada haud, telaga para nabi dan rasul yang akan didatangi oleh umat mereka masing-masing. Nah, kemudian ada hisab, perhitungan amalan, ada penimbangan amalan, ya, ada alat timbangan, mizan, nah, untuk menimbang amalan-amalan itu antara yang baik dan yang buruk. Nah, ada sirat tadi dijelaskan. Nah, sampai kemudian ya, farikun fil jannah, farikun fis sa'ir. Ada golongan dalam jannah, ada golongan dalam neraka. Jadi ada surga, untuk surga masuk dalam surga, untuk neraka masuk dalam neraka. Nah, ya, ini sekilas, ya. Dan rincian-rincian yang panjang, ya, yang terjadi di hari akhir wajib kita imani. Nah, kata Syekh Shalal Fauzan, nu'minu biha jumlatan wa tafsilan. Nu'minu biha jumlatan wa tafsilan. Kita beriman, ya, dengan itu secara global dan secara merinci. Nah, jadi mulai, ya, dari kematian sampai, ya, ahlul jannah, penduduk jannah, mereka masuk dan tinggal dalam jannah, ahlun nar, penduduk neraka, masuk dan tinggal dalam neraka. Nah, ya, kita imani bahwa prosesnya kiamat itu, yaitu dengan ditiupnya sangkakala, dua kali tiupan. Menurut pendapat yang terkuat, dua kali tiupan saja, tidak sampai tiga kali. Ada dua pendapat, yang mengatakan dua tiupan, ada yang mengatakan tiga kali tiupan. Yang benar dua kali tiupan. Yang meniup sangkakala itu sur, ya, tanduk besar sangkakala, adalah malaikat Israfil, berdasarkan ijma' ulama ahli tafsir. Adapun hadis tentang ini dhaif, tapi ijma', ya, bahwa itu malaikat Israfil. Tiupan yang pertama mematikan seluruh makhluk, ya, yang ada di langit dan di bumi, kecuali, ya, golongan yang diperkecualikan oleh Allah Ta'ala tidak mati dengan tiupan itu. Nah, kemudian menyusul, ya, setelah itu, ya, setelah jangka waktu, tiupan yang kedua. Nah, tiupan yang kedua itulah yang menghancurkan, ya, alam semesta. Nah, langit, bumi, ya, gunung-gunung dan seluruh yang ada di muka bumi, ya, karena bumi mengalami goncangan yang hebat dan mengeluarkan isinya, ya, orang-orang yang terkubur dalamnya keluar dibangkitkan. Nah, ruh berterbangan dari sangkakala masuk ke jasad-jasad yang telah dicipta kembali oleh Allah Ta'ala, kemudian hidup kembali keluar dari kuburan menuju padang mahsyar. Naam, menuju padang mahsyar, bintang-bintang berjatuhan, naam, langit retak-retak, malaikat menyudut, naam, bersof-sof, ya, di posisi langitnya masing-masing, langit pertama sampai langit ketujuh. Naam, ya, dan seterusnya, ya, sehingga kosong ke atas, aras terlihat dipikul oleh 8 malaikat, ya, dan Allah ada di atas arasnya. Naam, sampai akhirnya Allah datang mengadili hamba-hambanya. Naam. Baik, rincian tentang ini panjang, ini membutuhkan suatu pembahasan tersendiri, ya. Pembahasan tersendiri, sekian kali majelis pembahasan tentang kehidupan setelah kematian. Naam. Ya, rinciannya panjang. Ya, intinya kita wajib beriman, naam, dengan semua itu, ya, sampai proses terakhir, ya, jadi apa yang diceritakan tadi berawal dari kiamat itu dengan tutupnya sangkakala, sampai naam fariqun fil jannah fariqun fis sa'ir, satu golongan dalam jannah yaitu ahlul jannah masuk jannah, naam, dan ahlun nar neraka masuk dalam neraka. Naam, ahlul jannah kekal dalam jannah, ahlun nar yang memang neraka diciptakan sebagai tempat tinggal mereka selamanya dari orang-orang kafir, naam, orang musyrik, ya, termasuk dalamnya orang munafik, ya, mereka kekal dalam neraka. Adapun ahlut tauhid, al-muhidun, yang berislam, bertauhid, tetapi melakukan kefasikan dosa besar yang, ya, sempat masuk dalam neraka, jatuh dari sirat dan masuk dalam neraka, diadab dalam neraka, tidak akan kekal dalam neraka, akan keluar dengan syafaat. Dan yang terakhir yang dikeluarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digenggam oleh Allah Ta'ala dengan rahmat Allah, dimasukkan dalam jannah. Nah, jadi ini semua wajib kita imani secara global, jumlatan wa tafsilan, dan secara detail merinci. Naam, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Faman syakka fi syai'in minhu, barang siapa ragu dengan sesuatu dari itu semua, fahuwa kafirun, maka dia kafir, murtadun 'anil Islam, murtad, keluar dari Islam." Nah, masih bisa lanjut. Nah, kemudian ruknus sadis, rukun yang keenam, nu'minu bil qadri khair wa syarri, kita beriman dengan takdir, ya, baik dan buruk. Nah, beriman dengan takdir baik dan buruk, yakni substansi dari takdir yang ditakdirkan oleh Allah SWT, ada yang baik dan ada yang buruk. Nah, ada yang baik dan ada yang buruk, ya. Ya, kita mengimani apa yang terjadi dalam kehidupan dunia ini berupa kebaikan, ya, atau kejelekan, keimanan, kekufuran, ya, nikmat, nikmah, musibah, ya, raha, kelapangan hidup, syiddah, kesulitan hidup, ya, sihah, kesehatan, marad, penyakit, ya, kehidupan yang diberi kehidupan yang lahir, yang dimatikan, semuanya yang terjadi itu ya berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bukan sesuatu yang terjadi ya tanpa ketetapan takdir sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui itu semua, bahwa itu akan terjadi. Allah yang menetapkannya, berkehendak, menakdirkannya ya, bahwa itu akan terjadi. Nah, bahwa itu semua adalah qada Allah, ketetapan Allah. Qadar itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita meyakini ma asabaka lam yakun liyukhthi'aka wa ma akhtha'aka lam yakun liyusibak. Apa saja yang ditakdirkan akan mengenai dirimu, menimpa dirimu, ya, maka tidak akan meleset darimu. Pasti mengenaimu, menimpamu, ya, terjadi padamu. Ya, ma asabaka lam yakun liyukhthi'aka wa ma akhtha'aka lam yakun liyusibak. Apa saja yang ditakdirkan meleset darimu, tidak akan mengenaimu, tidak akan menimpamu, maka tidak akan menimpa dirimu. Ya, pasti tidak akan menimpamu. Ya, bagaimanapun dekatnya ya hal itu kepadamu, tetapi kamu tetap akan selamat darinya, terhindar darinya, karena ditakdirkan ya tidak terkena perkara itu. Itu semua takdir. Nah, ini semua biqada'illahi wa qadari, dengan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidaklah terjadi musibah di muka bumi ya, tidaklah terjadi musibah, dan tidaklah terjadi musibah yang menimpa diri-diri kalian kecuali itu semua telah tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum hal-hal itu kami ciptakan. Nah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sebelum itu terjadi semua ya, terjadi dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakannya ya, sehingga itu terjadi dengan kehendaknya, semua itu telah dicatat dalam Lauhul Mahfuz dan telah diketahui dengan ilmu Allah yang terdahulu bahwa itu akan terjadi. Ya, sesungguhnya itu atas Allah Subhanahu wa taala mudah. Nah, tadi sudah disinggung bahwa beriman dengan takdir baik dan buruk, istilah takdir baik dan buruk itu na'am bi'tibar al-maqdur. Nah, dengan tinjauan substansi takdir itu ya. Perkara yang ditakdirkan itu apabila itu adalah kebaikan berarti ya keimanan, berarti nikmat ya, kelapangan, kesehatan ya, nah itu berarti takdir baik. Nah, apabila substansinya berupa kekufuran ya, kemaksiatan ya, musibah, kesulitan ya, mara bahaya, sakit, penyakit, nah itu berarti takdir buruk, tinjauan terhadap substansinya itu. Nah, adapun ya bi'tibar na'am fi'lillah subhanahu wa ta'ala, adapun dengan tinjauan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan itu semua, karena itu semua terjadi dengan kehendak Allah dan Allah yang menciptakannya, ditinjau dari segi itu, maka semua ya perbuatan Allah Subhanahu wa taala maha bijak, maha adil. Ya, maha bijak dalam arti penempatan seluruh substansi takdir itu ya pada objeknya masing-masing ya, pada tempat waktu yang tepat. Nah, ya, dan tidak ada sisi kedolimannya, itu semua adil. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, Allah tidak dipertanyakan tentang apa-apa yang dikerjakannya. Kenapa? Karena maha bijak, maha adil. Tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru, tidak ada yang zalim. Ya. Wa hum yus'alun, sedangkan mereka lah hamba-hamba Allah yang akan ditanyai pertanggungjawabannya, ya, mengenai kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah justru mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi semua perbuatan Allah taala semuanya baik, ya. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang salah, karena meskipun substansi takdir itu adalah kejelekan, keburukan, musibah dan seterusnya, akan tetapi ada hikmah yang besar, yang mulia, yang agung di balik itu semua. Ada hikmahnya, ya, sehingga ditinjau dari sisi itulah, maka, ya, terkait dengan perbuatan Allah Ta'ala menakdirkan itu, maka itu bijak, itu adil, itu semua baik. Tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru, tidak ada yang jelek, tidak ada kezaliman. Nah, barakallahu fikum. Beriman dengan takdir, ya, wajib meliputi 4 perkara. Nah, wajib meliputi 4 perkara. Yang pertama adalah al-ilmu, ya. Al-ilmu yaitu mengimani, ya, ilmu Allah Subhanahu wa taala al-azali, al-ilmu al-azali. Naam, mengimani ilmu Allah yang terdahulu tanpa ada permulaannya, bahwa sejak dahulu tanpa ada permulaannya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui apa saja yang akan terjadi. Yang kedua yaitu al-kitabah fil lauhil mahfuz, penulisan, ya, seluruh takdir dalam kitab al-lauhul mahfuz. Kitab al-lauhul mahfuz, ya, disebut al-lauhul mahfuz karena itu adalah kitab yang terjaga, ya, ya, terjaga dari perubahan, ya, terjaga dari sentuhan setan. Naam, terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan kitab induk, ya, jadi terjaga dari perubahan, artinya tidak akan ada perubahan atas apa-apa yang telah dicatat di situ. Nah, semua yang akan terjadi sampai hari kiamat sesuai yang tercatat di situ. Ya, disebut juga dengan ummul kitab, ya, kitab kitab induk. Nah, disebut juga imamun mubin. Nah, ya, Allahul Mahfuz, Ummul Kitab, Imamun Mubin. Nah, itu nama-namanya, ya, Imam Mubin, Ummul Kitab. Nah, itu semua ada dalam Al-Quran. Tayyib, penamaan itu. Jadi pencatatan dalam Allahul Mahfuz dilakukan oleh Al-Qalam, pena pencatat takdir yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan pada hadis-hadis yang sahih bahwa awal kali penciptaan pena itu, ya, di awal penciptaan pena itu langsung disuruh oleh Allah, uktub, catatlah, ya, dan pena itu bertanya, madza aktub, apa yang aku catat? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya, uktub, bahwa kainna yaumil qiyamah, catatlah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nah, dan pada ayat yang lain disebutkan innallaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50 alf sana wa kana arsyuhu 'ala al-ma', sesungguhnya Allah telah mencatat seluruh takdir, ya, makhluk-makhluk yang akan tercipta, terjadi, nah, sebelum penciptaan langit dan bumi dengan jeda waktu 50,000 tahun. Jadi jeda waktu antara pencatatan takdir dalam Allahul Mahfuz dengan pencipta langit dan bumi, jeda waktunya adalah 50,000 tahun, ya, yaitu ketika Allah menciptakan Al-Qalam, pena, ya, dan setelah pena itu diciptakan langsung, ya, di awal penciptaannya langsung diperintah mencatat seluruh takdir makhluk akan terjadi sampai hari kiamat. Nah, batasnya akan terjadi sampai hari kiamat. Adapun di belakang hari kiamat, yakni di hari kehidupan hari akhirat, di sana tidak tercatat dalam Al-Lauhul Mahfudz sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, yang merupakan makna hadis-hadis tersebut. Naam. Kemudian yang ketiga yaitu masyiatullah. Perkara ketiga yang wajib diimani terkait dengan takdir setelah al-ilm al-kitabah, ilmu Allah yang mengetahui segala sesuatu yang terjadi, penulisan dalam Al-Lauhul Mahfuz. Yang ketiga yaitu masyiatullah, kehendak Allah Ta'ala, bahwa seluruh perkara yang terjadi itu, yang ditakdirkan itu dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya terjadi dengan kehendak Allah. Kemudian yang keempat yaitu al-khalq, ya, al-khalq, na'am, bi qudratillah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu penciptaan seluruh makhluk yang ditakdirkan itu, semua itu adalah makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakannya dengan kudrahnya. Fa inna Allah ala kulli syai'in qadir, karena sungguh Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi tidak ada yang terjadi di luar ciptaan Allah Ta'ala. Semua adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ini empat perkara yang wajib diimani tentang takdir. Nah, ya, kemudian terkait dengan penulisan pencatatan takdir dalam Lauhul Mahfuz, ini tambahan pelengkap, ya, beberapa menit sebagai pembahasan yang terakhir. Ada percabangannya. Nah, yaitu ada tiga yang disebutkan oleh ahlul ilm. Nah, dua yang pertama itu jelas, bisa difahami dengan mudah dan dalilnya jelas. Adapun yang terakhir itu yang agak sulit difahami. Nah, yang pertama yaitu yang disebut dengan al-hawli, ya, ini disebut dengan al-hawli, yaitu pencatatan takdir setiap tahun. Pencatatan takdir setiap tahun, setiap haul, am sana, setiap tahun. Pencatatan takdir secara umum meliputi seluruh makhluk, ya, yang akan terjadi, yang akan tercipta dalam jangka waktu setahun, kurun waktu setahun ke depan, ya, itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar, para malaikat melakukan pencatatan takdir kembali dengan cara menyalin apa yang tertera dalam Al-Lauhul Mahfuz, disalin dalam lembaran-lembaran para malaikat yang disalin dari Al-Lauhul Mahfuz dalam lembaran para malaikat di malam itu adalah takdir seluruh makhluk secara umum yang akan terjadi dalam kurun waktu setahun ke depan sampai malam Lailatul Qadri tahun berikutnya. Kemudian dilakukan lagi pencatatan, ya, untuk setahun ke depan. Kemudian Lailatul Qadri tahun berikutnya lagi itu, dilakukan lagi pencatatan yang sama, terus seperti itu setiap tahun di malam Lailatul Qadar. Itu hanya menyalin apa yang tertera dalam Al-Lauhul Mahfuz. Ya, kemudian yang kedua, al-umri, pencatatan takdir, ya, khusus setiap orang, ya, takdirnya sepanjang umurnya, yaitu ketika proses penciptaan manusia dalam rahim ibunya, ketika sudah genap 120 hari, 4 bulan, diutus satu malaikat meniupkan ruh ke dalamnya dan diperintah untuk mencatat, ya, fayu wa yu'maru bi arba'i kalimat, diperintahkan untuk mencatat 4 perkara, bikat bi rizqi, ya, untuk mencatat rezekinya, wa ajali, ajalnya, ya, wa amalihi, amalannya, wa sa'id am syaqi, dan nasibnya kelak di akhirat, apakah dia berbahagia, beruntung jadi penghuni surga, atau syaqi, sengsara, celaka jadi penghuni neraka. Ya, itu semua dicatat ya oleh satu malaikat itu ya dalam lembarannya, ada di tangannya. Dia catat dengan menyalin dari yang tertera dalam Allahul Mahfuz. Jadi satu malaikat itu menyalin takdir ya khusus ya orang ini yang baru ditiupkan ruh ini. Nah, jadi manusia, jadi insan. Ya. Semua takdirnya sepanjang umurnya sampai ajal menjemputnya ya itu disalin dari Allahul Mahfuz. Tayyib. Nah, ini semua mudah difahami dan jelas dari dalilnya. Yang terakhir yang agak sulit dipahami yang disebutkan oleh ahlul ilm. Naam. Dan ini yang terakhir ini yang sulit difahami dan itu disyaratkan juga oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yaitu takdir yaumi. Nah, adapun hauli umri tadi mudah difahami dan jelas dalilnya. Yang ketiga ini yaitu takdir yaumi, yaitu penakdiran setiap penakdiran setiap hari. Nah, berdalil dengan ayat kulla yaumin huwa fi sya'n. Nah, setiap hari Allah Subhanahu wa taala dalam urusan mengurusi hamba-hambanya. Nah, ini agak sulit difahami kalau terkait dengan bahwa ini dianggap percabangan dari pencatatan. Nah, bagaimana bentuknya, wallahu a'lam. Nah, tetapi mungkin bisa diikutkan bagian dari hal yang wajib kita imani. Nah, pencatatan takdir setiap hari, ya, terkait dengan amalan hamba-hamba Allah Ta'ala, yaitu apa yang telah kita lewati pada pembahasan beriman dengan malaikat. Ada malaikat kadabatul amal, kiraman katibin, malaikat-malaikat yang mulia yang ditugasi mencatat amal hamba-hamba Allah Ta'ala. Malaikat itu untuk setiap untuk setiap orang ya, untuk setiap orang ada empat malaikat yang bergantian, ya, sip-sipan gitu, tugasnya bergantian. Setiap waktu pelaksanaan tugas dua malaikat. Ini yang mendampinginya, yang raqibun atid, ya, raqib mengawasi dia, atid selalu standby bersamanya, mencatat, ya, seluruh amalannya. Ya, yang bertugas di waktu siang mulai dari sholat asar sampai sholat subuh. Nah, setelah tugasnya selesai bergantian dua malaikat yang lainnya waktu pergantiannya waktu sholat subuh, ya, dia bertugas untuk mencatat amalan hamba ini, ya, untuk amalan malamnya sampai dari sholat asar sampai sholat subuh itu amalan malam, ya. Nah, untuk sholat asar sampai sholat subuh, asar terus lanjut maghrib dan seterusnya isya sampai subuh ini amalan malam. Kemudian ketika tiba sholat subuh bergantian lagi dua malaikat yang lain, ya, mendampingi hamba itu untuk mencatat amalannya dari subuh sampai asar, ini amalan siang. Nah, begitu terus setiap hari bergantian. Nah, dua malaikat itu. Nah, mencatat dalam lembaran catatan yang ada di tangan mereka, ya, amalan hamba ini, ya, dan yang dicatat oleh malaikat itu dari amalan hamba ini itu semua sesuai dengan yang tertera dalam Allahul Mahfuz. Sesuai dengan yang tertera dalam Allahul Mahfuz bahwa ya hamba ini akan melakukan amalan kebaikan ini, amalan kejelekan ini, semuanya dicatat oleh malaikat itu sebagai catatan amalannya, kitab amalannya. Ya, dan itu semua sama persis dengan yang tertera dalam Lauhul Mahfuz. Sudah tertera di sana, ditakdirkan hamba ini akan melakukan ini, mengucapkan ini, itu semua sama. Nah, dicatat dalam kitab amalnya sampai ajal hamba ini. Kemudian kitab itu ditutup, disimpan, nanti di akhirat catatan amalan itu dibagikan. Wallahu a'lam, ya. Ini yang bisa saya sampaikan pada kajian kita kali ini, dan waktu yang tersisa kita manfaatkan untuk tanya jawab semampunya. Ala maysarallah. Ini ada pertanyaan diletakkan paling atas, katanya kayaknya paling urgen ini. Nah, yaitu tentang poligami. Nah, yaitu bimbingan syariat, ditanya tentang bimbingan syariat bila seorang istri menyatakan bahwa ta'addud poligami itu menyakiti dan menghancurkan hati wanita. Tidak dipungkiri, itu jelas. Nah, itu jelas karena itu terkait dengan masalah cemburu. Nah, terkait dengan masalah cemburu, dan itu hal yang tidak bisa didustakan. Nah, bahwa kecemburuan itu mesti terjadi. Jika seorang istri mencintai suaminya, mesti cemburu. Semakin kuat cintanya, semakin cemburu. Nah, begitu. Nah, justru kalau dia tidak cemburu, ya justru dipertanyakan cinta apa tidak, begitu. Nah, tapi memang wanita beda-beda dalam hal kecemburuannya. Nah, dalam hal giroh kecemburuan itu beda-beda. Ada yang cemburunya tinggi, ada yang kecemburuannya tidak begitu tinggi. Namun ya, secara garis besar itu suatu kemestian. Nah, yang berarti menuntut kesabaran dari kaum wanita, ya, ummahatul mukminin, ibunda-ibunda kaum mukminin, ya, istri Nabi alaihi salatu wassalam, mereka adalah wanita-wanita yang terbaik, ya. Bersama dengan itu, ya, ada kecemburuan satu di antara mereka, ya. Di tengah keluarga Nabi istrinya terbagi jadi dua kelompok, ya, yang kelompok yang ini dukung mendukung, ya, dalam bersaing dengan kelompok yang lainnya. Nah, itu hal yang biasa terjadi dalam kehidupan poligami. Nah, ya, tetapi sekarang permasalahannya apakah apakah menyakiti hatinya itu termasuk kedoliman? Nah, menyakiti hatinya dengan melakukan, ya, unsur ketidakadilan dalam kehidupan berpoligami itu kedoliman. Karena syarat berpoligami itu harus berlaku adil di antara istri yang ada dalam hal nafkah, dalam hal jatah. Nginap, ya, penunaian hajat-hajatnya. Nah, adapun dalam hal pembagian cinta itu tidak bisa diatur. Nah, ya, tidak bisa diatur. Disitulah letaknya para istri bersaing untuk bagaimana caranya bisa meraih cinta suaminya lebih besar daripada yang lain. Nah, disitulah seninya poligami. Nah, gitu. Silakan berlomba-lomba untuk meraih cinta suami yang lebih besar dengan persaingan yang sehat, ya, tanpa mendzalimi satu pihak dengan yang lainnya. Nah, adapun dalam hal asal syariat poligami, ketika seorang suami menempuh jalur poligami ini yang menurut sebagian ulama itu disunnahkan, ya, lebih utama daripada beristri satu, dan menurut sebagian ulama itu dibolehkan, ya, lebih utama beristri satu, sebagian mengatakan lebih utama berpoligami daripada beristri satu, disunnahkan poligami, dan yang lainnya mengatakan lebih utama beristri satu dan dibolehkan berpoligami. Ada khilaf bainahum. Naam, tapi dengan syarat bagi seorang suami yang mampu berlaku adil, itu syaratnya. Mampu berlaku adil sehingga tidak melakukan kedzaliman pada pelaksanaan menjalani kehidupan poligaminya. Ya, adapun asal syariat poligami ketika suami hendak menempuh poligami ini tadi, ya, maka itu sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Ya, tidak mungkin Allah mensyariatkan sesuatu yang mengandung unsur kedoliman. Artinya ketika suami mengikuti syariat, ya, ini boleh atau ini sunnah, kemudian dia berpoligami. Nah, dengan dia berpoligami, cemburu istrinya, sakit hatinya, kemudian berarti kita mengatakan, oh, suaminya telah mendolimi istrinya karena dia poligami. Wah, tidak bisa. Karena itu dibolehkan dalam syariat. Allah tidak mungkin mensyariatkan sesuatu yang mengandung unsur kedoliman. Nah, tetapi itu resiko bagi istri, bahwa hatinya sakit, ya, hatinya cemburu itu. Nah, ya, itu butuh kesabaran. Nah, itu takdir. Tadi kita sudah barusan belajar tentang masalah takdir. Ya, kalau sudah dicatat dalam Allahul Mahfudz, suaminya akan beristri empat, mesti beristri empat, bagaimanapun diupayakan, dihalangi, dan mesti dapat empat istrinya. Ya, atau tiga, atau dua. Kalau memang ditakdirkan berpoligami, mesti terjadi. Ya, akan termudahkan jalur-jalurnya sesuai takdir Allah. Tetapi jika tidak ditakdirkan, bagaimanapun suaminya pontang-panting, cari sana, cari sini, nador sana, nador sini, lamar sini, siap segalanya. Tapi enggak jadi-jadi juga karena tidak ada takdirnya poligami. Gitu. Nah, begitu. Jadi intinya, ya, jalani aja sesuai takdir. Nah, tayyib. Ketika ada perasaan dalam hati, ya, bersabar. Yang penting intinya harus ridho dengan syariat. Nah, itu. Ini yang sering Anda ingatkan. Ini pada pembahasan pembatal-pembatal keislaman. Ya. Benci dengan salah satu syariat, ya, Allah Subhanahu wa taala, itu membatalkan keislaman. Jadi kita wajib ridho, ya, kita wajib ridho dengan seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat sholat, puasa, zakat, haji, jihad, syariat poligami, nah, termasuk di antaranya. Kalau kita kemudian benci dengan syariat poligami dan kita mengatakan ini syariat poligami ini tidak benar, ini menyakiti kaum hawa, kaum wanita, ini mendzalimi mereka, menyakiti hati mereka, ya, enak sekali mereka kaum lelaki, ya, bisa istrinya lebih dari satu, sementara wanita tidak bisa istrinya lebih, suaminya lebih dari satu. Nah, ini tidak adil dan seterusnya. Naudzubillah, itu kekufuran sudah, murtad itu. Nah, jadi jika benci dan menentang, mengingkari syariat poligami, murtad dari Islam. Jadi kaum wanita dan semuanya wajib mengimani syariat itu, ridho dengan itu. Adapun masalah siap atau tidak dipoligami, itu masalah pribadi masing-masing, terkait dengan kesiapan hatinya, kesabarannya. Tapi yang penting dia mengimani ini memang syariat, poligami syariat, ridho dengan itu, tidak membenci dan tidak mengingkari syariat itu. Tapi masalah kesiapan hatinya, kecemburuannya itu, ya, kembali kepada problem pribadi masing-masing. Nah, ya, antara wanita yang memang kuat dan bersabar dan wanita yang tidak. Nah, ini ditanyakan, mungkin khawatir ada yang kena syubhat ini, ya, bahwa oh, sudah kalau poligami itu mendzalimi istri. Gitu. Jadi ragu-ragu ini dimantapkan. Jangan khawatir, poligami tidak mendzalimi istri, asalkan ketika menjalani poligaminya tidak melakukan, ya, kedoliman, artinya dia adil, karena memang syaratnya harus adil. Adapun poligami itu sendiri, itu bukan kedoliman. Wallahu a'lam. Jika seseorang bangun malam kemudian sholat lail, yang sholat tersebut diniatkan untuk 2 rakaat untuk sholat taubat, 2 rakaat untuk sholat hajat, kemudian ditutup dengan 3 rakaat sholat witir. Bimbingan dari siapa ini? Nah, sekian banyak hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam diriwayatkan oleh Aisyah, Ibnu Abbas dan yang lainnya dari para sahabat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika ya bangun tengah malam ya berwudu kemudian salat ringan 2 rakaat ya sebagai pembuka kemudian setelah itu tahajud ya. Ya itu artinya bangun malam artinya tahajud. Tahajud itu adalah sholat malam setelah tidur. Setelah bangun tidur itu tahajud. Diawali dengan 2 rakaat pembuka ringan, kemudian ya 11 rakaat setelahnya, termasuk witirnya. Itu sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Itu juga yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam kepada umatnya. Ya, barang siapa na'am pada hadis, barang siapa na'am dia berharap ya akan bangun di akhir malam, maka dia witirnya di akhir malam karena itu lebih utama. Barang siapa khawatir tidak bangun di akhir malam, maka dia witir sebelum tidur. Na'am. Ya, seperti wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah ya dan kepada sahabat yang lain selain Abu Hurairah yang diwasiati oleh Nabi agar witir sebelum tidur. Na'am. Ya, itu yang ada. Nah, itu yang ada dari Nabi SAW. Tidak ada tuntunan seperti ini. 2 rakaat sholat taubat, 2 rakaat sholat hajat, kemudian ditutup 3 rakaat sholat witir. Nah, ya. Jadi tidak mampu. Jadi begini. Dalam hadis-hadis yang ada menunjukkan kesimpulannya bahwa dianjurkan bagi seseorang dia punya amalan tetap setiap malam. Nah. Merujuk kepada hadis ahabbul a'mal ila Allah Subhanahu wa taala ma dawama 'alaihi sahibuhu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah taala adalah ya, amalan yang ditekuni oleh hamba itu meskipun sedikit. Misalkan seseorang mampunya dia artinya seseorang mengukur kekuatan fisiknya sesuai dengan kesibukannya, tanggung jawabnya, ya kesehatannya, kekuatan fisiknya, dia mengukur yang mungkin bisa dia tekuni setiap malam, ya. Terus setiap malam seperti itu adalah misalkan witir 3 rakaat. Dia tidak kuat untuk menekuni lebih dari itu. Itu saja enggak apa-apa. Itu saja enggak apa-apa. Setiap malam ya witirnya terkadang ketika khawatir tidak bangun di akhir malam sebelum tidur sudah witir 3 rakaat, ya. Ketika yakin akan bangun kuat persangkanya akan bangun di akhir malam, maka di akhir malam dia witir 3 rakaat. Itu terus yang dia tekuni setiap malam. Itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada yang kadang-kadang sholat sekian rakaat, kemudian sekian lama tidak sholat. Sekian rakaat, sekian waktu sholat, kemudian sekian waktu tidak sholat lagi. Terputus-putus, tidak jelas begitu. Ya. Yang ditekuni, meskipun sedikit itu lebih cintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, yang misalkan mampu, ya mampu dia tahajud 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat nanti ditutup witir 3 rakaat. Itu terus dia usahakan dia tekuni ya. Atau misalnya mampu 5 rakaat witir, terus dia tekuni seperti setiap malam. Yang kemudian ketika ada udzur karena kelelahan ya tertidur, bisa dia qadha nanti di waktu duha ditambah 1 rakaat jika kebiasaannya 3 rakaat ya yang ditekuni. Ketika luput karena udzur maka diqadha nanti jadi 4 rakaat di waktu duha. Jika kebiasaannya ditekuni 5 rakaat maka nanti diqadha jadi 6 rakaat di waktu duha. Begitu. Ya. Adapun yang disampaikan di sini salat taubat 2 rakaat, hajat 2 rakaat itu tidak ada tuntunan seperti dari Nabi alaihi salatu wasalam. Adapun salat hajat ya hadisnya dhaif. Naam. Adapun salat taubat memang ada hadis Abu Bakar Siddiq itu pada momen tertentu ketika seseorang hendak bertobat dari suatu dosa ya. Tidak menunggu ya malam. Kapan seseorang melakukan dosa kemudian dia sadar, dia menyesal, dia tobat saat itu juga salat 2 rakaat. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menunggu sampai bangun malam. Baik. Ketika seorang tersebut merasa berbuat salah dan setiap harinya membutuhkan rata-rata kita setiap hari ada dosa. Nah, la nuzakki anfusana Tapi tidak ada bimbingan dari Nabi SAW setiap hari, setiap malam sholat taubat. Nah, pada momen tertentu. Ya, apalagi diatur bangun tengah malam, taubat susunannya begitu, sholat taubat dulu. Kemudian sholat hajat, kemudian sholat witir. Nah, ya, tidak ada seperti ini ya. Apakah benar bila seorang istri menolak ajakan suami dia dilaknat malaikat sampai suami ridho? Benar, ada hadisnya itu. Padahal istri mungkin capek. Itu kalau diajak suaminya dia menolak dan suaminya melewati malam itu dalam keadaan marah dan tidak ridho dengan istrinya. Nah, kalau memang sang istri capek, ya dinego suaminya. Nah, diajak bicara, difahamkan. Ya, kalaupun capek-capeknya masih bisa sedikit dipaksa-paksa, ya, menyenangkan suami karena dia butuh, ya, dan itu tugas istri. Nah, intinya suami istri itu harus apa namanya, harus terbuka satu dengan yang lainnya. Nah, jadi jangan istri ada sesuatu dipendam di hatinya. Nah, ya, suami juga harus jeli. Ya, membaca keadaan situasi, dilihat, wah istrinya memang capek, ya ini kondisi tidak memungkinkan, nanti pun kalau dipaksa-paksa hasilnya tidak maksimal. Nah, jadi ya harus faham seperti itu, ya, harus ada keterbukaan satu dengan yang lainnya. Nah, begitu ya. Jadi bagaimana istri menyampaikannya, memahamkan suaminya sehingga dia ridho, tidak marah kepadanya. Begitu. Kalau dia faham dan tidak marah, tidak masalah. Nah, iya. Anda pernah mendengar kalau memakai cincin di jari tengah adalah makruh. Apa kemana demikian? Itu untuk laki-laki. Nah, berlaku untuk laki-laki. Untuk wanita tidak berlaku. Nah, ada keterangan Al-Imam An-Nawawi pada syarah hadis tersebut. Hadisnya dalam Sahih Muslim. Nah, untuk laki-laki itu. Adapun wanita tidak berlaku hukum tersebut. Bolehkah melaksanakan ibadah umroh dalam perjalanan safar? Dalam satu kali perjalanan safar. Maksudnya, bolehkah melaksanakan ibadah umroh dalam satu perjalanan safar? Jika boleh, apa ada cara khusus? Ya memang kalau mau umroh harus safar. Jauh sekali sana Makkah. Nah, anak kurang faham maksud pertanyaan ini. Nah, nanti mohon lain kali lebih diperjelas lagi. Karena kurang faham maksudnya. Ada yang faham di antara? Tidak faham. Jadi ketika maksudnya itu ketika seseorang berniat untuk berumroh, berarti kan dia berniat untuk menempuh perjalanan, ya, menuju Makkah. Ya, Masjidil Haram menuju Ka'bah untuk melakukan umrah, menempuh safar yang jauh, yang panjang. Nah, mempersiapkan diri untuk safar yang panjang itu, ya, mempersiapkan diri, ya, baik persiapan fisik, bekal, ya, yang sifatnya fisik maupun yang sifatnya maknawi, yaitu menyiapkan hati, ya, agar bisa sabar. Ya, dalam perjalanan jika ada ujian-ujian dalam perjalanan, ya, kemudian menyiapkan ketakwaan, ya, selama perjalanan agar tetap bertakwa kepada Allah Taala, agar umrohnya, ya, dan sebelum itu juga tentunya yang paling penting adalah persiapan maknawi adalah menyiapkan ilmunya, manasik umroh, sehingga menunaikan umroh, ya, dengan sesempurna mungkin, dan juga tidak lupa tentunya ikhlas, keikhlasannya, ya, keikhlasannya diingat, ya, agar menjadi umroh yang makbulah dari segi keikhlasannya, kemudian dari segi mutaba'ahnya sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan agar selama perjalanan berangkat dan pulang, ya, terus dia di dalam ketaatan dan tidak melakukan pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Bolehkah membeli emas dengan pembayaran transfer, tapi emasnya bisa langsung kita terima, bertemu dengan penjual langsungnya pembayarannya, tidak cash tapi ditransfer via bank? Nah, emas, perak, ya, jika dibeli dengan uang maka harus ya dan biadin, harus serah terima langsung. Emasnya serah terima langsung, ya, emasnya atau peraknya juga serah terima langsung. Jika ditransfer, ya, berarti tidak diserah terima langsung. Nah, ada yang menanyakan bagaimana hukum memakai pewangi pakaian yang aroma baunya kuat, semerbak dan tahan lama untuk pakaian akhwat umat ketika keluar rumah. Sehingga ketika melewati atau persimpangan akan tercium wangi aroma baunya. Nah, jika tercium oleh kaum lelaki akan melintasi daerah yang di situ ada kaum lelaki dan akan tercium oleh mereka, ya, maka itu mengkhawatirkan. Nah, karena itu berbau wangi sehingga bisa masuk dalam makna yang terlarang. Nah, ya, karena akan memfitnah kaum wanita, kaum lelaki yang dilewatinya yang mencium baunya, memiliki makna yang sama dengan parfum. Jadi dihindari. Di beberapa tempat atau pondok, ya, ketika salafiyin, pondok salafiyin dalam acara walimatul urs, hari raya, hari tasyrik, mereka akhwat menyetel mendengarkan audio syair-syair anak perempuan Arabi yang berdendang dengan disertai duf rebana. Apakah termasuk diperbolehkan? Naam, ada rukhsah dari Nabi SAW untuk mereka kaum wanita dalam hal ini, bagian dalam merayakan hari raya dan hari-hari tasyrik, juga dalam naam acara walimatul urs. Naam. Labas. Jika seorang istri memiliki harta dan kemampuan untuk berkurban, mana yang lebih baik? Menghibahkan hartanya kepada suami agar suami bisa kurban, atau istri berkurban sendiri atas nama istri tersebut? Nah, tidak mengapa istrinya berkurban atas nama dia mewakili keluarganya, karena dia yang punya kemampuan. Nah, ketika suaminya tidak memiliki kemampuan, maka dia yang berkurban, ya, mewakili satu keluarga itu, karena ini sifatnya sunnah kifayah. Nah, atas nama dia tidak mengapa. Bolehkah bacaan zikir rukuk dan sujud lebih dari 3 kali? Boleh. 5 kali, 7 kali, boleh. Nah, 3 kali itu adalah minimal, ya, minimal yang dianggap sempurna. Lebih dari itu, ya, itu lebih besar lagi pahalanya. Nah, itu mengamalkan hadis kita menjalankan rukuk dan sujud. Nah, dibaca berulang kali, lebih dari 3 kali untuk menjalankan ruku. Nah, begitu pula sujud. Nah, atau digabungkan antara zikir subhanallah rabbiyal azim saat rukuk dengan zikir yang lainnya untuk memanjangkannya, atau menggabungkan antara zikir subhanallah rabbiyal ala dengan zikir yang lainnya pada saat sujud untuk memanjangkannya, semuanya boleh. Bolehkah sholat witir dilakukan langsung 3 rakaat terus karena waktu yang terlalu dekat dengan subuh? Boleh. Nah, yang afdol 2-1, 2 rakaat kemudian 1. Ketika waktu mepet, ya khawatir masuk waktu subuh, 3 rakaat digandeng langsung, ya, 1 kali tasyahud, 1 kali salam, boleh. Nah, tidak mengapa. Bagaimana hukum memakai sarung tangan ketika keluar? Akhirnya semakin banyak akhwat yang keluar rumah tidak memakai sarung tangan. Kadang tersingkap terlihat ketika mereka mengeluarkan tangannya, bahkan sampai terlihat merah-merah cat kuku mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya akhwat, ummahat, ya. Tayyib. وقرن في بيوتكن ولا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. Ya, berdiamlah di rumah-rumah kalian, keluar karena hajat. Naam. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. Jangan-janganlah tabarruj dengan tabarruj jahiliyah ula. Naam. Tabarruj bertingkat-tingkat, ya. Dan sampai bermudah-mudahan dalam hal ini, tidak peduli dengan hal ini, ya, tidak peduli, tidak merasa bersalah, tidak merasa malu, tidak merasa risih, tangannya terlihat, ya, cat kuku tangannya terlihat. Nah, padahal itu jelas memfitnah. Nah, hati-hati, ya. Oleh karena itu biasakan pakai sarung tangan. Ini kebiasaan kaum wanita di masa salaf, di masa Nabi alaihissalam. Oleh karena itu Nabi alaihissalam terkait syariat ihram, ya, terkait syariat ihram, Nabi alaihissalam untuk pakaian yang ihram yang dilarang bagi wanita untuk dipakai saat berihram, yaitu niqab, cadar, dan kuffazain, dua sarung tangan. Artinya apa? Ya, artinya kebiasaan kaum wanita di masa Nabi SAW, mereka bercadar dan mereka mengenakan sarung tangan. Ketika itu tidak boleh dikenakan saat berihram, maka Nabi melarangnya. Jadi, ya, biasakan pakai sarung tangan. Bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Hati-hati, ya, apalagi fenomenanya seperti ini, faktanya seperti ini, ya, banyak kejadian seperti ini. Ini tambih dari, ya, sebagian ummahat, sebagian nasihat, ya, agar diperhatikan. Naam, agar diperhatikan, ya. Allahul musta'an. Ya, kita akhir sampai di sini. Ya, apa yang ana jawab dari pertanyaan-pertanyaan ini? Naam, jika itu benar, maka dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah, nikmat dari Allah. Jika ada kekeliruan, kesalahan dari kekurangan pribadi ana, ya, naam. Astaghfirullah li wa lakum jami'an. Kita akhiri sampai di sini. Naam. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.